الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله Di hadapan kita ada kitab yang begitu mendapat perhatian banyak oleh para ulama kita dan para penuntut ilmu dan senantiasa dipelajari dan diajarkan, yakni kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Walaupun Kitabut Tauhid ini banyak syarahnya, apakah syarah ringkas dalam bentuk ta'liqat atau syarah yang betul-betul rinci seperti Fathul Majid ini dan yang lainnya, barakallahu fikum, menunjukkan tentang pentingnya pelajaran tentang ketauhidan. Dan jangan pernah kita terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang menganggap sepele perkara tauhid, dan mereka mengatakan, apa itu tauhid? Saya bisa belajar tauhid hanya dengan hitungan hari. Subhanallah. Tauhid diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, baik, untuk disampaikan kepada umat, adalah perintah mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari patung-patung berhala. Barakallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sebagaimana antum lihat kitab tauhid ini yang disyarah oleh cucu barakallahu fikum Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, yakni Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan pernah antum bertanya kapan mau kelar. Ini tebal ya. Tebal ini barakallahu fikum. Jangan pernah bertanya kapan mau kelar. Yang penting kita memulai insyaallah selama kita terus istiqamah dan mau bersabar dalam menuntut ilmu, insyaallah akan selesai juga biiznillahi tabarak wa ta'ala. Demikian juga para ulama kita, walaupun ya para ulama kita tahu bahwa tentunya tidak semua murid-muridnya yang hadir di hadapannya akan tetap hadir mulai dari pembacaan pertama sampai pembacaan terakhir. Boleh jadi ada baru setengahnya sudah pergi dia karena urusan, karena ada sesuatu yang harus mengharuskannya meninggalkan majlis. Boleh jadi ada yang datang baru pas di pertengahan dia hanya mendapatkan separohnya. Barakallahu fikum. Ada juga yang datang nanti menjelang akhir. Alhasil barakallahu fikum. Pintu-pintu ilmu dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya. Tinggal siapa yang mau bersungguh-sungguh. Siapa yang semangat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Masya Allah. Tapi kita masuk ke mukaddimah syarih. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu wa alaihi tuklan. Bismillahirrahmanirrahim, Wabihi nasta'in, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita minta bantuan, pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan atasnya kita bertawakal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu billahi wasbiru. Taib. Mintalah bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah kalian. Dan ada pun masalah tawakal, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin, pemelihara semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan mesti diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang zalim. Kal mubtadi'ati wal musyrikin, seperti ahlul bidah dan orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Ilahul awwalin wal akhirin, sesembahan umat terdahulu dan umat yang terakhir. Wa qayyum samawati wal ardh, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membangun langit taib dan bumi. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, qayyum yang menciptakan langit dan bumi. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, hamba yang dengannya tidak boleh diibadahi, rasul yang dengannya harus diikuti. Wa khiratuhu min khalqihi ajma'in, dan Nabi Muhammad adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala di antara seluruh makhluknya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Ya Allah, salawatlah engkau kepada Muhammad alaihi salatu wassalam dan keluarganya, wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau, mengikuti para sahabat dengan kebaikan sampai hari kiamat. Wa sallama taslima. Amma ba'd, fa inna kitab at-tauhid alladhi alafahu al-imam Syekh Islam Muhammad Ibnu Wahhab ajzalallahu la ajra wa thawab. Maka kitab at-tauhid alladhi alafahu al-imam Syekh Islam, yang telah ditulis oleh al-imam Syekh Islam. Baik, kalau ditelakkan Syekh Islam maka kembalinya ke Ibnu Taimiyah. Tapi selain beliau maka biasanya disebutkan nama setelahnya. Alladhi alafahu al-imam Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ajzalallahu lahul ajra, semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk beliau pahala. Wa ghafara lahu wa liman ajaba da'watahu yawma yaqumul hisab, dan semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni orang-orang yang menjawab mengikuti dakwah beliau sampai hari perhitungan. Hal ja'a badi'an fi ma'nah min bayani tauhidi bi barahinihi. Barakallahu fik. Qad ja'a, ini jumlah i'tiradiyah, barakallahu fikum, serta inna kitab at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian adalah garis datar sampai di sini. Qad ja'a badi'an fi ma'nahu, kitab at-tauhid ini qad ja'a badi'an fi ma'nahu, ditulis oleh penulisnya dengan maknanya. Barakallahu fikum. Artinya badi'an, badi'an suatu yang sangat bagus, sangat baru. Tiba yani tauhidi bibarahinihi, tentang keterangan ketauhidan dan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Wajah ma'ajum wa jama'a jumalin, hakadha wa jam'u jumlin, hakadha jumalan di situ, dengan fathah. Baik. Ini bagusnya kalau ada beberapa nuskha agar supaya kita tidak salah baca barakallahu fikum, karena terkadang ada salah cetak seperti ini. Sehingga terkadang menyulitkan kita untuk membacanya. Jika sekiranya ada yang lainnya, ya mungkin bisa lebih membantu. Wa jama'a jumalan, kalau di sini jumalin. Wa jama'a jumalan min adillatihi, yani al-Imam Muhammad bin Wahhab telah mengumpulkan dalam kitab tauhid ini sekumpulan dalil-dalil tentang tauhid, li'idahihi wa tabyinihi, untuk menjelaskan dan menerangkan tentang at-tauhid itu sendiri. Fasara alaman lil muwahhidin, maka jadilah kitab tauhid sebagai alaman, sebagai tanda, barakallahu fikum, atau ya, alaman lil muwahhidin atau ilman, lil muwahhidin, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa hujjatan 'alal mulhidin, sekaligus hujjah atas orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tampat tantafa'a bihil khalqul katsir, maka begitu banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari kitab tauhid ini. Baik. Masyaallah, al khalqul katsir wal jammul ghafir. Fa inna hadzal imam rahimahullahu fi mubtada'i nash'atihi qad syarahallahu sadrahu lil haqqil mubin. Karena imam ini Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala fi mubtada'i nash'atihi, dari awal kehidupan beliau, tumbuh kembang beliau dari sejak kecil, qad syarahallahu sadrahu lil haqqil mubin, Allah telah lapangkan dada beliau untuk kebenaran yang sangat nyata ini. Alladzi ba'atha bihi al mursalin, yang Allah SWT utus dengannya, dengan ketauhidan ini, para rasul. Yani semua rasul mengajak dan menuntun umatnya untuk bertauhid. Min ikhlasil ibadati bijami anwa'iha lillahi rabbil alamin. Yani mengikhlaskan ibadah dengan semua bentuk dan model ibadah yang Allah syariatkan, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Mengingkari ma alaihi al-kathiru min syirkil musyrikin, dan mengingkari apa yang adanya di atasnya kebanyakan dari kesyirikan orang-orang musyrikin. Fa'alallahu himmatahu wa qawwa 'azimatahu, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan himmahnya, dari semangatnya, keinginannya. Wa qawwa 'azimatahu, Allah menguatkan azimah itu tekadnya, dan termasuk doa di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma inni as'aluka as-sabata bil amr wal azimata tayyib ala rusyd, ala rusyni ala fa'a. Baik. Karena azm itu harus ada, barakallahu fikum. Wal azimah ala rusyd, karena boleh jadi orang tahu, mengerti, paham tentang kebaikan, tapi tidak ada azmnya, tidak ada tekad bulat untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Maka kita minta azm ini, minta kekuatan. Al azmu yakni aqdul qalbi ala imdail amr, itu namanya azimah. Tekad kuat, tekad bulat untuk melakukan sesuatu. Ini barakallahu fikum, Allah telah memberikan imam ini dari sejak kecilnya taib azm ini. Wa qawwa azimatahu fatasadda li da'wati ahli Najd ila tauhid, maka beliau bangkit untuk mengajak, menyuruh orang-orang Najd untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa asasul islami wal iman, yang mana ketauhidan ini adalah pokoknya Islam dan pokoknya keimanan. Nahahum an ibadatil asjari wal ahjar, beliau melarang orang-orang pada saat itu menyembah, beribadah kepada pohon-pohon, beribadah kepada batu, wal kubur, wat tawagid, wal awthan, dilarang menyembah kubur, menyembah tagut, menyembah berhala. Taib. Wa anil imani bisahari wal munajimin, dilarang mereka mempercayai tukang sihir, tukang ramal, tukang nujum, wal kuhan. Fa'abtalallahu bidakwati kulla bid'atin wa dalalatin yad'u ilaiha kullu syaitan. Maka dengan barakah dakwah Syekh Islam Muhammad bin Wahab rahimallahu taala, Allah hancurkan melalui dakwah beliau ini kulla bid'atin, berbagai macam bid'ah dan kesesatan yang diserukan oleh para syaitan. Wa qamallahu bihi ilmal jihadi wa adhadha bihi syubahal mu'aridin min ahli syirki wal inad. Allah Subhanahu wa taala tegakkan dengannya ilmal jihad alama, wa qamallahu bihi alamal jihad, yakni bendera jihad. Barakallahu fikum. Menegakkan melalui beliau ini bendera jihad, wadhadha bihi syubahal mu'aridin, dan menghancurkan dengannya syubhat-syubhatnya orang-orang yang menentang dari kalangan ahlu syirik wa inad, dari kalangan orang-orang yang berlaku syirik dan orang-orang yang menentang. Wadana bil islami aktsaru ahli tilkal bilad, sehingga tunduk kepada Islam ini kebanyakan penduduk negeri tersebut pada saat itu. Al hadir minhum wal ba'd, barakallahu fikum, yang ada di kota dan di pedesaan. Wa antasharat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaq, dan tersebarlah dakwah beliau, tulisan-tulisan beliau, karya beliau fil afaq di seluruh penjuru negeri. Hatta akarlahu bil fadli man kana min ahli syiqaq, sampai diakui keutamaan beliau oleh musuh-musuhnya sendiri, yakni ahli syiqaq. Illa man istahwada alaihi syaitanu wa karraha ilaihi iman, tak kecuali orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan dan dijadikan dia benci terhadap keimanan oleh syaitan. Fa asarra ala al-inadi wa tughyan, sehingga tetap terus dia menentang dan melampaui batas. Wa qad asbaha aktsaru ahli jaziratil arab بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة. Dan jadilah kebanyakan ahlu jaziratil Arab, penduduk jazirah Arab pada saat itu, بدعوته, dengan dakwah beliau ini, dakwah tauhid, كما قال قتادة, sebagaimana dikatakan oleh قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة, tentang kondisi awal umat ini. Innal Islam, innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah ankara dhalika al musyrikuna wa kaburat alaihim. Bahwa sesungguhnya kaum muslimin lamma qalu, ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, ankara dhalika al musyrikun, diingkari ucapan la ilaha illallah ini oleh orang musyrikin. Wa kaburat alaihim, dan besar perkara ini atas mereka. Wa dhaqa bihim iblis wa junuduhu, dan merasa sempit iblis dan pasukannya dengan seruan tauhid ini. Fa aballahu illa ayyum diyaha wa yudhiraha, maka Allah enggan kecuali melanjutkan dakwah tauhid, yumdiha wa yudhiruha, dan memenangkannya. Wa yansuruha ala man nawaha, dan Allah menolong dakwah tauhid ini atas orang-orang yang menentangnya. Innaha kalimatum man khasama biha falaj, sesungguhnya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang man khasama biha, siapa yang membela nya maka dialah yang beruntung, dialah yang menang. Wa man qatala biha nusira, dan siapa yang qatala biha, berperang atas ketauhidan, maka dia yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma ya'rifuha ahlu hadhihi al-jazirati allati yaqtauha ar-raakibu fi layalin qala'il wa yasiru ar-raakibu fi amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Inna ma ya'rifuha ahlu hadhihi al-jazira allati yaqtauha ar-raakibu min layalin qala'il. Sungguhnya ya'rifuha ahlu hadhil jazirah, dikenali oleh penduduk jazirah ini allati yata'uha ar-rakibu fi layalin qala'il, yang bisa dilewati yakni oleh pengendara di hanya beberapa malam. Wa yasir-rakibu fi amin minan nas la ya'rifunha wa la yukirruna biha, yang sebenarnya sebelumnya mereka tidak mengenali ketauhidan itu. Yang justru merebak dan merata pada saat itu adalah apa? Penyembahan kuburan. Barakallahu fiikum. Di zaman itu, di zamannya Syekh Muhammad bin Wahhab, sebelum tegak berdirinya kerajaan Saudiyah, tapi penyembahan kubur luar biasa, kebid'ahan luar biasa. Baik, sehingga beliau berdakwah dengan dakwah tauhid, mengajak umat untuk kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata Muhammad bin Saud juga menginginkan hal yang sama. Barakallahu fiikum. Maka inilah cikal bakal munculnya kerajaan Saudiyah. Barakallahu fiikum. Sehingga sampai sekarang tetap dakwah tauhid tegak biidznillah tabaraka wa taala. Dan dipelajari kitab-kitab tauhid ini di jenjang-jenjang pendidikan. Barakallahu fiikum, yang dikelola oleh pemerintah. Wa qad syarha Allah sudura katsirin min ulama'i li da'watihi wa sarru wastabsharu bi tal'atihi wa asnaw 'alayhi nathran wa nadhman. Famin dhalika ma qalahu 'alim Sana'a Muhammad Ismail al-Amir barakallahu fiikum Sana'ani fi hadha asy-syekh rahimallahu ta'ala syi'ra. Dan telah dilapangkan dada banyak dari kalangan para ulama dan para dai dengan kemunculan dan hadirnya sosok Muhammad bin Abdul Wahhab yang betul-betul tegar mendakwakan dakwah tauhid, karena yang menentangnya bukan sedikit. Barakallahu fiik. Karena di zaman itu zaman luar biasa, orang-orang menyembah kubur. Mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim, tapi pada prakteknya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata banyak ulama yang sepakat, senang, barakallahu fiik, dengan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wasarru wastabsharu, mereka bergembira, mereka senang dengan munculnya imam ini dan dakwahnya. Wasnau alaihi nasra wa nazma, dan para ulama ini pun memuji Syekh Muhammad bin Wahhab dalam bentuk nasran wa nazma, bentuk syair atau dalam bentuk ucapan biasa. Fa min dhalika ma qalahu alim Sana'a, di antaranya adalah yang diucapkan oleh alim Sana'a, yang dari Imam Sana'ani Muhammad bin Ismail al-Amir Sana'ani, tentang Syekh ini Muhammad bin Wahhab rahimallahu taala syekh. Baik, kata al-Amir, baik, yakni Muhammad bin Ismail, wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa bima yubdi wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in min tawafaka ma indi. ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواء ومثله يغوث وود أي وود بئس ذلك من ود من ود. وقد هتفوا عند الشدائد بأسمائها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكما قروا في صحوه في صحيحة هكذا في صحيحة من أخيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. طيب kata Al-Amir As-Sanani mengkhabarkan tentang perjuangan dan dakwah Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala serta kondisi keadaan umat pada saat itu. Baik. Kata beliau, waqala ja'atil akhbaru anhu bi annahu, telah datang kabar kepada kami tentang Muhammad bin Al-Wahhab radhiyallahu ta'ala anhu, bi annahu yu'idu lana syar'a syarifah, bahwa beliau mengembalikan untuk kami syariat yang mulia ini, bima yubdi wa yansyuru jahra ma tawa kullu jahilin, dan beliau dengan terang-terangan menyebarkan apa yang ditutup-tutupi oleh orang-orang bodoh dan ahlul bidah. Dan ternyata apa yang didakwahkan oleh Muhammad bin Wahhab ternyata mencocoki apa yang ada pada aku. Yani dakwah beliau sama Muhammad bin Ismail al-Amir al-Sanani, mendakwakan dakwah tauhid sebagaimana karena satu zaman. Barakallahu fiik. Tawaf kama'in wa ya'muru arkana syari'ati hadiman masyahida dhalla an-nasu wa ya'muru arkana syari'ati, dan beliau yakni membangun kembali rukun-rukun syariat sambil hadiman masyahida, sambil menghancurkan masyahid, monumen-monumen, kuburan-kuburan atau tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang dalal nasufihani rusdi, yang orang-orang sesat dari petunjuknya karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aadu fiha aadu biha makna suwa, yang orang musyrikin muslim tapi ya perlakuannya menyembah berhala, menyembah kuburan. Aadu biha makna suwa wa mithlahu yaghutha, mereka mengembalikan makna suwa, yakni patung berhala di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Seperti juga Yaghuts. Baik, dalam ayat wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala suwa wala Yaghuts wa Ya'uq wa Nasra. Ini adalah orang-orang saleh dahulunya yang disembah di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Baik. Yaghuts wa waddan bisa dalika min wuddi wadda, demikian juga wadda, dan sejelek-jelek yang dijadikan teman. Wa qad hatafu inda syada'id, orang musyrikin pada zaman itu mereka memanggil ketika mereka berada dalam kondisi susah sengsara, syada'id, dalam kondisi tertimpa musibah, mereka panggil yang mereka anggap bisa memberikan pertolongan bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang telah kita lewati di pelajaran sebelum kitab ini, kesyirikan orang-orang dahulu lebih mending ketimbang orang-orang sekarang. Orang-orang dahulu mereka mempersekutukan Allah di saat-saat mereka apa? Tenang, lapang, bahagia, senang. Dalam kondisi mereka kepepet, dalam kondisi susah, sengsara, mereka hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi sekarang ini orang musyrikin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersekutukan Allah dalam kondisi baik susah dan senang. Baik. Wa qad hadafu 'inda syada'ir bi ismiha. Mereka panggil Wad dan Suwan atau Abdul Qadir Jailani atau siapa-siapa. Kama yahtiful muttaru bi as-samadil fardi. Sebagaimana orang-orang muwahhid memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muttar, yakni as-samadil fard, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa kam aqaru fi suhiha min akiratin uhillat ligairillahi jahran ala amadin, dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, uhillat ligairillah, disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan mereka melakukannya, sembelihan untuk patung fulan atau kuburan wali fulan. Wa kam ta'ibin haulal kuburi muqbilin atau muqabbilin, dan betapa banyak orang-orang pada saat itu tawaf di kuburan, bukan di Ka'bah lagi. Mereka membuat manasik haji inda qabri wali fulan, manasik haji di kuburan wali fulan, dan mereka sangat yakin haji di tempat itu lebih afdal daripada haji ke Baitullah berkali-kali lipat. Mereka ada bukunya khusus untuk mereka barakallahu fikum melakukan manasiknya. Wa mustalimil arkani minhunna bil yadi, dan mereka apa? Istilahnya menyentuh dan menciumnya. Sebagaimana orang-orang istilah Hajar Aswad, imam menciumnya, wa imam menyentuhnya dan mencium tangan, wa imam memberikan isyarat. La haula wa la illa billah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika, shukran, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.